السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا. عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع أي آخر حجه صلى الله عليه وسلم وهو حجة الجمعة بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه ووعد الحاضرين ألا أي تنبهوا يا قوم لما يلقى إليكم واستوصوا بالنساء خيرا الباء للتعدية. Dan telah diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pada waktu Hajjatul Wada, haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Hajjatul Wada karena setelah haji itu tepatnya pada bulan Rabiul Awal beliau meninggal dunia, sehingga dikatakan Hajjatul Wada, satu-satunya haji yang dilaksanakan setelah disyariatkan. Kalau belum sebelum disyariatkan, maka Nabi sering kali melaksanakan tawaf yang dianggap oleh para orang-orang jahiliyah dahulu sebagai haji. Tapi dengan haji yang disyariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk yang diterangkan di dalam kitab-kitab, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya untuk terakhir kali. Kalau umroh, ada beberapa umroh. Kalau haji, hanya satu itu. Galwawa hajjatul jum'ah. Dikatakan hajjatul jum'ah karena beliau melaksanakan wukuf pada hari Jum'at. Oleh karenanya, kalau wukufnya tepat pada hari Jum'at, maka hajinya dinamakan haji akbar. Haji akbar. Karena seperti haji yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada'an hamidallah, setelah beliau itu membaca tahmid memuji Allah, wa wa'adal hadirina, dan memberikan nasihat kepada yang hadir. Di antara yang dinasihatkan adalah hadis Nabi yang berbunyi ala itu adalah aitanabahu ya gaum, wahai manusia, hendaknya kalian dalam keadaan tanabbah. Jadi tanabbah itu dalam keadaan ngah, dalam keadaan lalai. Dengarkan, perhatikan, gitu. Ala. Jadi kalau dikatakan ala, maka semua orang itu melihat ada apa yang diucapkan. Itu artinya ala. Yagam lima yulqa ilaikum. Perhatikan, dengarkan baik-baik dengan apa yang akan disampaikan kepada kalian. Itu artinya Allah. Wastausu bin nisa'i khairan, maka hendaknya kalian benar-benar memperlakukan para wanita itu dengan baik. Alba li ta'diyah bin nisa'i khairan. Jadi li ta'diyah. Ai istausu. Istausu itu artinya ikbalu wasiyati fihinna. Dengarkan wasiatku. Perhatikan mereka. Gaulilah mereka dengan baik. Itu artinya istausu bin nisa'i khairan. Wa'malu biha, dan amalkan dengan wasiatku itu. Warfuku bihinna, lemah lembut kepada mereka. Wahsinu usyratahunna, dan hendaknya kalian bergaul dengan baik kepada mereka. Fa innal wasiyata bihinna akad, karena wasiat dengan yang semacam itu untuk mereka para wanita itu lebih dikuatkan untuk dilaksanakan ketimbang wasiat kepada yang laki-laki. Apa sebabnya? Lidu'fihinna wahtiyajihinna ila mayakumu bi'amrihinna. Karena mereka itu adalah golongan yang lemah, yang membutuhkan kepada pengayoman, pengamanan, belas kasih, dan lain sebagainya. Wahtiyajina ila mayakumu bi'amrihinna, dan sangat perlunya mereka kepada seseorang yang mengurusi urusan mereka. Wa fi nasabi khairan wajhani. Kenapa dikatakan di situ khairan dengan nasab, fathah tanda nasabnya? Wajhani ada dua alasan, ada dua pendapat. Ahadu manahu maf'ulun istausu. Salah satu daripada dua pendapat itu mengatakan bahwasanya itu adalah maf'ul. Oleh karenanya, mansub dari amil istausu. Liannal makna if'alu bihinna khairan, karena makna daripada hadis itu adalah lakukanlah kepada mereka itu kebaikan. Wasani pendapat yang kedua, ma'nahu artinya ikbalu wasiyati waktu khairan. Terimalah wasiatku ini dan datangilah, laksanakanlah kebaikan kepada mereka. Bahwa mansubun bifi'lin mahzub. Nah, kalau dengan cara, dengan arti semacam itu, berarti khairannya itu mansub dengan fi'il yang terbuang. Fem, artinya apa? Iqbalu wasiyati waktu. Nah, waktunya itu dibuang. Cuma tinggal khairannya saja. Kagaulihi ta'ala, wala takulu salasatun intahu khairan lakum. Ai intahu an zalika waktu khairan. Jadi artinya khairan di sini maf'ul daripada fi'il yang dibuang. Perkiranya apa? Perkiranya adalah waktu, dan laksanakanlah kebaikan. Kenapa Nabi SAW itu mewasiatkan kepada umatnya supaya memperlakukan para wanita itu dengan baik, terutama para istri? Fa innamahunna awanin indakum. Karena sesungguhnya para istri itu bagaikan tawanan di dalam sisi-sisi kalian atau di dalam kekuasaan kalian. Fa'awanin bin nun al-maksurah jam'u aniyah. Wahiyya bisigoti muntahal jumu'. Wa inna magila lil mar'ati aniyah li'annaha mahbusa kal asir inda zawj. Dikatakan oleh Nabi bahwasanya perempuan itu adalah awanin. Awan itu adalah seperti tawanan. Kenapa dikatakan demikian? Ya memang, karena perempuan itu ketika sudah masuk dalam lingkaran perkawinan dari seorang suami, maka dia tidak bisa keluar lagi. Oleh karenanya kan, kalian itu mempunyai hak dalam perkawinan hanya sekali. Sedangkan selebihnya dan seterusnya itu adalah haknya suami. Kalian punya hak cuma satu. Apa itu? Hak untuk memilih atau menolak. Ketika awal, ketika kamu diminta dipinang, kamu berhak Enggak, aku enggak mau. Mau yang lebih cakep misalnya. Atau yang lebih soleh. Atau yang lebih alim. Atau yang lebih takwa. Fem. Tapi hati-hati ketika menolak. Karena bisa jadi. Fa'asa antakrahu syai'an fawa khairan lakum. Wa'asa antuhibu syai'an wawa syarrun lakum. Jadi hati-hati dalam memilih. Bersikap. Ingatlah. Segala sesuatu itu pasti ada pengalamannya. Masalahnya kamu tidak punya pengalaman. Kamu melihat seseorang yang semacam itu. Berapa kali kamu lihat orang semacam itu? Tentunya ada yang lebih pengalaman. Oh, biasanya orang kok semacam itu berarti begini. Kok semacam itu berarti begini. Nah, itu berdasarkan pengalaman. Nah, jadi orang itu pengalamannya masing-masing berbeda-beda. Fem, jadi seperti, dan pengalaman itu mahal kan? Pengalaman itu mahal. Jadi waktu Ustaz kemarin diundang di mana itu? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu kan lewat hutan, lewat gunung. Gunung apa itu namanya? Kemitir. Nah, di situ di tengah-tengah gunung itu ada sebuah restoran bagus, indah. Di tempat yang dingin, tinggi, kelihatan pemandangannya bagus sekali. Di situ Ustaz ngelihat ada dijual kopi luwak. Ustaz pesan satu. Satu cangkirnya 75.000. Nah, makanya kalau Ustaz bilang, mahal memang. Mahal. Nah, kalian yang baru dengar, wah gitu. Ustaz enggak lagi, sudah minum. Nah, jadi enggak penasaran lagi. Jadi penasaran itu mahal sekali. Makanya kalian itu pengen kawin karena penasaran gitu. Jadi penasaran itu sesuatu yang sangat mahal. Nah, jadi pengalaman yang mengatakan orang kalau gondrong ada tatunya itu orang jahat. Kalau orang pakai peci, pakai baju takwa itu orang soleh. Yang mengatakan demikian siapa? Yang mengatakan demikian itu adalah pengalaman kamu. Pengalaman kamu sendiri, pengalaman orang lain, pengalaman keluarga kamu, pengalaman sanak famili dan sebagainya gitu loh. Nah, kalau seumpama dibalik, yang biasa minum pakai peci sama baju takwa, yang biasa berjudi pakai peci sama baju bertakwa misalnya. Nanti lama-kelamaan akan mengatakan, hati-hati tuh. Dia itu pakai peci sama baju takwa, berarti dia itu peminum. Gitu. Nah, kenapa? Berdasarkan pengalaman. Nah, itu loh masalahnya. Jadi takutnya, kita tolak yang satu, yang kedua, ketiga, sampai ke 10 nggak datang lagi. Kan jadi perawan tua akhirnya. Terus gimana? Katanya kita punya hak Ustaz. Perempuan punya hak di awal. Memang benar, perempuan punya hak di awal. Tapi beranikah kamu menolaknya? Kalau ternyata di kemudian hari kamu menyesalinya. Kamu tolak, gak taunya dapat yang lebih cantik. Ngerti gak? Kamu tolak dia. Gak mau ah. Gak taunya dia dapat yang lebih cantik. Gak taunya dia tajir banjir. Gak taunya dia alim wali. Kamu dapat konglomerat pertamanya. Habis itu bangkrut. Takutnya kan seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu apa tidak? Ada kan? Jangan menentukan sendiri. Allah sendiri dalam Al-Quran telah menegaskan. Fa'asa antakrohu syai'an wa khairun lakum. Mungkin saja. Aku lihat mukanya sih biasa-biasa saja. Tapi hatinya mulia. Ilmunya banyak. Dia bermanfaat hidupnya. Lebih baik. Walaupun dari segi wajah, kurang. Nah, tapi sebaliknya, ini tampan orangnya. Tapi belum tentu akhlaknya baik. Nah, karena apa? Sunnatullah. Tahu sunnatullah? Sudah menjadi ketetapan Allah. Ingat ya, baik-baik. Sudah menjadi ketetapan Allah di dalam kehidupan dunia ini, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Enggak ada yang sempurna. Ada yang sempurna? Ada. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad tidak ada yang sempurna. Jadi jangan kita paksakan kita ingin punya istri yang solihah, super solihah misalnya. Tunduk terus. Gak ada setannya. Gak ada sukdonnya. Gak bisa. Kenapa di dunia? sama di dunia, mereka itu ditunggangi. Siapa yang menunggangi? Setan. Mau ditunggangi setan? Jangan mau, gitu loh. Kamu kan bisa bedakan, oh ini baik, ah silahkan. Berarti gak ditunggangi setan. Ini gak baik, jangan dilakukan. Itu berarti ditunggangi setan. Jadi harusnya seperti itu. Jadi gak ada sudah sunnatullah. Ada kekurangan, ada kelebihan. Setiap ada kekurangannya, pasti ada sisi-sisi kelebihannya. Kamu lihat coba yang biasanya juara-juara kelas ini. Kan kurang cakep-cakep kan? Nah itulah sunnatullah. Yang agak bodoh-bodoh cakep-cakep gitu. Ya kan? Jadi Allah itu maha adil. Nah sekarang kalau dikasih pilihan, ini cakep Ustaz, tapi dia kurang cerdas. Ini cerdas Ustaz, tapi kurang cakep. Pilih yang mana? Nah, itu relatif. Tergantung kebutuhannya kamu apa gitu. Jadi kebutuhannya laki-laki itu apa sih? Kebutuhannya laki-laki itu apa sih? Yang tahu ya laki-laki gitu. Nah, jadi kebutuhannya laki-laki itu adalah menjalani kehidupan yang penuh dengan rintangan ini dengan dibantu oleh istri yang solihah. Ingatkan bagaimana Nabi SAW menegaskan tentang kriteria daripada istri yang solihah. Tu'inu zaujahu li ta'atillah. Selalu membantu suaminya untuk melaksanakan ta'at. Uangnya mau dihambur-hamburkan, jangan. Mau disedekahkan, silahkan. Kalau bisa lebih. Bagus tuh. Nah itu namanya yang membantu suaminya untuk melaksanakan ta'at. Apalagi suaminya itu ustaz. Maka hendaknya seorang istri itu harus lebih daripada istri-istri yang lain. Karena modalnya ustaz di mana? Ayo. Modalnya ustaz di mana? Dan pikiran. Kalau pikirannya lagi kacau, isinya juga kacau. Kalau lagi mood, maka isinya juga bagus kan? Gitu. Ingat gak? Ada seorang khatib, seorang ahli pidato. Dia itu terkenal di kalangan orang Arab pada saat itu. Beliau ini orang alim ini sangat terkenal. Julukannya itu adalah Ibn Dagik. Anaknya tepung. Ada Ibn Hajar, ini Ibn Dagik. Gitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena istrinya. Istrinya mengatakan kepada murid-muridnya, suaminya. Tahu enggak? Gurumu itu menjadi orang yang hebat, ahli orator, ahli pidato itu karena aku. Kok bisa? Ilmu-ilmu dia, yang ngomong-ngomongnya dia, masa nyambung kepada kamu mulutnya? Katanya muridnya gitu. Enggak, karena aku. Enggak, saya enggak percaya, kata muridnya. Akhirnya katanya istrinya, oh kalau begitu ayo coba kita buktikan bahwasanya suamiku itu pandai pidato itu gara-gara saya. Baik. Nah, kita buktikan nanti pada waktu pidato lebaran, katanya. Sudah ditentukan. Akhirnya apa? Ketika pas mau lebaran itu kan orang biasanya kan masa-masa yang enak-enak untuk keluarganya kan. Nah, ini enggak, suami enggak pernah ditanya. Enggak pernah mau beli tepung, dia diam aja. Mau beli daging, dia diam aja, enggak minta. Sampai waktu lebaran. Begitu mau berangkat khutbah, istrinya marah-marah. Kamu itu gimana sih? Dakwah sana sini, beri nasihat sana sini. Padahal istri kamu sendiri, sekarang hari ini hari lebaran enggak ada yang mau dimakan. Tepung enggak ada, daging enggak ada, semuanya enggak ada. Pusing dia. Pikirin tepung, beli di mana tepungnya? Tepungnya jenis apa? Uangnya untuk belinya mana? Terus tepung, tepung, tepung, tepung. Akhirnya subhanallah, lagi pidato keluarnya tepung terus. Dari awal sampai akhir membahas tepung itu apa? Omak terus kama ke tepung gitu. Tepung itu begini, begini, begini. Tepung itu terbuat dari ini, ini. Tepung itu kalau dicampur ini jadi pisang goreng. Jadi ini. Subhanallah. Akhirnya apa? Begitu dia pulang, dia bingung juga. Loh kok bicara tepung terus? Gitu. Sampai akhirnya dapat julukan Ibn Dagik. Anaknya tepung. Gitu. Padahal pidato yang salah cuma satu. Pidato yang lainnya enak-enak semuanya. Nah, coba lihat. bagaimana pengaruh seorang istri itu. Makanya kan, istri itu bisa menjadikan seorang suami yang penakut hebat, berani. Bisa menjadikan seorang suami yang pelit jadi baik. Bisa menjadikan seorang suami yang baik jadi pelit. Bisa menjadikan seorang suami yang tadinya akhlaknya baik jadi akhlaknya buruk. Itu perempuan. Sampai-sampai Sayyidina Umar kan, ingat kan, ketika dia marah sama istrinya. Inna nisya'a syayatin, katanya. Fahdari syayatina. Sungguh perempuan-perempuan itu semua setan-setan itu. Maka hati-hatilah dengan setan-setan itu, katanya. Dia marah sama Ustaz, itu Sayyidina Umar bin Khattab yang bilang gitu. Lagi marah dia. Tapi kalau lagi butuh perempuan, dia bilang gitu lagi. Akhirnya waktu dia ngomong gitu, ketahuan. Kedengaran oleh perempuan tua. Dia mengatakan kata-katamu, wahai Amirul Mukminin, tidak bijak. Salah itu. Terus yang benar bagaimana, kata Sayyidina Umar Khattab. Maka dijawab oleh perempuan itu, yang benar adalah, inna nisa'a rayyahina. Waman layuhibu syamar rayyahina. Sesungguhnya perempuan itu adalah bunga yang baru kuncup. Siapa yang tidak suka mencium bau bunga yang baru kuncup? Benar tidak? Asalkan tidak ada duri, durinya. Kuncup sih kuncup, tapi kok ada durinya? Nah, itulah. Jadi kalian itu menjadi perempuan-perempuan bukan bagaikan bunga mawar. Bunga mawar itu indah, tapi ada durinya. Kita gak suka yang ada durinya. Kita sukanya itu bagaikan bunga melati. Putih bersih, aromanya harum semerbak. Tapi kalau layu ya layu juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan hati-hati ketika menolak, hati-hati ya. Terus gimana solusinya Ustaz? Gampang. Karena apa? Nabi kita Muhammad SAW sebaik-baik Nabi. Sebaik-baik guru. Sebaik-baik pemimpin. Sebaik-baik pencinta kepada umatnya. Beliaulah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kita supaya tidak salah pilihan adalah dengan cara beristikharah. Beres sudah. Caranya istikharah gimana? Ustaz, saya enggak mimpi. Emangnya kamu itu ahli mimpi toh? Jadi jangan berharap mau mimpi, istikharah sekali langsung mimpi. Enggak bisa lah ya gitu. Paham? Jadi kalau istikharah itu ada 3 tingkatan. Ada istikharah yang paling tinggi itu langsung dengan mimpi. Itu biasanya orang yang punya bersih hatinya. Makanya kan kalau kita itu mau istikharah yang penting-penting, hendaknya dimintakan istikharahnya kepada orang alim, kepada guru, orang tua, jangan dirinya sendiri. Nanti jadi apa? Jadi dilema dalam kehidupannya. Nanti selalu ingat, dulu kan kita istikharahnya enggak bagus. Pantesan dia enggak bagus. Gitu. Nanti ingat-ingat terus gitu. Kalau dia sendiri, kalau dalam hal-hal yang penting. Tapi kalau dalam hal yang enggak penting, maka bolehlah dia sendiri. Atau kalau dia yakin, dia sendiri. Jadi kalau dia itu, tingkat yang pertama itu adalah dalam mimpi, langsung mimpi. Dan mimpi yang dilihat itu, yang dipandang itu bukan dia sendiri yang menafsirkan. Karena mimpi itu juga ada derajatnya. Ada mimpi yang tidak perlu ditafsirkan. Kalau mimpi Nabi memerintahkan sesuatu. Mimpi orang alim memerintahkan sesuatu. Jangan kau pilih dia. Dia itu begini-begini. Nah, itu derajat yang paling tinggi. Ada juga mimpi yang menandakan isyarat. Orang itu kakinya patah misalnya. Orang itu matanya bolong misalnya. Nah, itu berarti enggak bagus gitu lah. Atau ada mimpi isyarat juga yang lebih lemah daripada itu, enggak berkaitan dengan orang yang datang kepada kita. Misalnya apa? Kita melihat warna gelap, masuk ke rumah gelap, mati lampu, enggak bagus. Jadi kalau ngelihat rumah indah, mempesona, ada kebun-kebunnya, warna hijau, putih, dan sebagainya. Nah, itu berarti bagus. Itu kalau lewat mimpi. Terus, itu yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua dengan cara menggunakan Al-Quran, ataupun tasbih, ataupun kitab-kitab daripada kitabnya Aulia, itu bisa dijadikan sebuah sandaran istikharah. Nah, yang ketiga paling rendahnya itu adalah setelah istikharah, setelah kamu doa, ya Allah, berikan aku yang terbaik di dalam pilihanku ini, aku terima atau tidak, gitu kan? kita baca doanya kan yang panjang itu. Nah, ketika Allahumma in kunta ta'lamu anna dhanna hadzal amra, lintaskan dalam hatinya. Begini, begini. Mana yang terbaik ya Allah? Aku terima dia atau tidak? Khairun li fi dini wa ma'asyi wa akibati amri faqdurhu li wa yassir li fi. Kalau sudah kamu bilang, kamu baca doa itu, walhamdulillah bilamin, kamu usap wajahnya, kemudian kamu lihat. Kalau jiwa kamu, hati kamu itu resah, ragu, kayaknya orang bilang gini deh dia, kayaknya gak ada mantep. Tidak ada mantap. Ah, berarti itu tidak direstui oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau setelah sholat, mantap. Siapa yang dimantepi? Ah, itu yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ngerti? Ah, jadi tidak harus mimpi. Kok belum ada jawaban? Belum ada mimpi saat sebulan, dua bulan, setahun masih belum juga ada jawaban. Nah, jadi jangan kita itu berharap kita ini adalah orang yang akan mendapatkan jawaban dengan derajat yang pertama. Belum tentu. Ya? Nah, jadi seperti itu, caranya istikharah seperti itu. Kalau mantap, berangkat. Kalau ragu-ragu, jangan. Segala sesuatu yang pasti adalah yang mantap. Itu yang baik. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, At-taqwa hahuna al-birru matma'annat ilaihin nafas. Wal-ismu maha kafi sadr. Yang ragu-ragu untuk melakukannya, mau syarat enggak ya, syarat enggak. Nah, itu dosa itu, jangan dilakukan itu. Pakai handphone enggak ya? Takut-takut ngeliat-ngeliat sama orang. Ah, itu dosa, jangan lakukan. Mau curi, mau nyuri sesuatu, ini kebetulan enggak ada orang, enggak ada yang lihat. Ah, tapi takut-takut, jangan lakukan, itu dosa. Tapi yang pasti, anak mau taklim sesegapan deh, ragu-ragu. Ah, itu kalau ragu-ragu, itu dari setan itu. Paham? Ah, tapi harus pastikan, enggak, anak pasti anak mau belajar. Ah, itu bagus. Ada yang ragu-ragu datang ke sini? Ah, bagus, itu berarti bagus. Itu berarti kamu muwafaq. Semoga selalu mendapatkan taufik daripada Allah Ta'ala. Paham? Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa Nabi SAW itu memerintahkan para laki-laki itu supaya mereka itu menghormati perempuan? Karena mereka itu lemah. Perempuan itu makhluk yang lemah. Mereka itu dibagaikan, digambarkan oleh Nabi SAW seperti tawanan. Tawanan tidak bisa kemana-mana. Mau keluar harus izin dulu. Ya kan? Mau beli sesuatu harus izin dulu. Walaupun itu dengan uangnya sendiri. Mau puasa harus izin dulu. Sekarang mau puasa izin dulu? Enggak perlu. Mau kemana-mana enggak izin dulu. Mau tidur, mau makan, mau belajar, mau sakit-sakitan. Enggak izin dulu kan? Nah, tapi kalau nanti kalau ada suaminya, kalau mau sakit-sakitan, izin dulu. Suamiku aku mau yahanu sakit gitu. Boleh enggak gitu? Nah, harus izin dulu. Nah, karena apa? Sudah menjadi di dalam seakan-akan tawanan bagi suaminya. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena Nabi SAW mengatakan, hendaknya kita para orang laki itu berbuat baik kepada mereka. Akan tetapi, yang bisa melaksanakan itu hanya mereka orang-orang yang berilmu. Seperti kita ini sekarang tahu. Kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang perempuan yang dinilai lemah dalam agama ini? Karena perintahnya Nabi. Nah, masalahnya di luar sana tahu. Nggak tahu. Nah, salah sendiri kalau kita itu memilih orang yang tidak tahu. Orang yang tahu siapa? Orang tahu itu adalah orang berilmu. Nah, maka hendaknya kalian itu kalau mau milih, ada beberapa orang langsung yang ingin meminang kamu. Alhamdulillah itu rezeki. Berarti rezeki kamu bagus. Nanti nggak? Tapi nasibnya orang kan nggak ketahuan. Bisa jadi dia itu kelihatan datangnya pakai mobil. Katanya mobil sewaan. Ya kita kan gak paham gitu. Jadi jangan buru-buru diterima. Lihat dulu siapa dia orangnya. Gitu. Nah, sebaik-baik jawaban ketika kita itu diminta oleh beberapa orang. Seperti yang terjadi kepada muridnya Imam Hasan Al-Basri. Beliau punya perempuan, punya anak perempuan yang cantik. Dipinang oleh anaknya raja. Dipinang oleh anaknya menteri. Dipinang oleh anaknya pedagang. Dipinang oleh orang biasa. Ada 4 orang sekaligus yang meminang. Kalau ente yang dipinang semacam itu pasti memilihnya yang anaknya raja. Terjamin kehidupannya. Ya kan? Dihormati orang hidup dalam istana. Nah, tapi bukan belum tentu orang hidup dalam istana itu senang. Kadang-kadang yang istrinya tukang becak senang. Istrinya orang yang sederhana justru lebih senang. Oleh karenanya kesenangan di sini bukan kesenangan ditentukan dengan materi. Tidak, kesenangan di sini adalah kesenangan hati. Kekayaan di sini bukan ditentukan dengan banyaknya materi. Tidak, tapi kekayaan di sini adalah kekayaan hati. Nah, ingat kan? Ada satu orang, perempuan. Dia mengadu kepada ayahnya. Yah, aku dipinang oleh orang tiga. Yang satunya orang kaya. Kaya-kaya raya. Satunya orang tampan. Tampan-tampan banget. Yang satunya orang miskin. Miskinnya banget lagi. Yang mana yang aku terima, katanya. Biasa yang jawab itu masih cinta monyetnya kayak gitu. Dah. Apa katanya ayah itu? Nak, kalau kamu kawin sama orang yang kaya, maka nanti kamu tambah kaya. Kalau kamu kawin sama orang ganteng dan kaya, tadi kan kaya biasa, ini kaya dan ganteng. Tambah enak hidup kamu, sudah ganteng, kaya lagi. Kalau kamu kawin sama orang miskin, nanti kamu tambah miskin, katanya. Apa katanya anak itu? Anak itu cerdas. Enggak seperti kita, gitu loh. Anak itu cerdas. Apa katanya dia? Tidak, ayah. Ayah tidak mengerti tentang laki-laki. Terus, yang benar bagaimana? Yang benar begini, ayah. Itu yang kaya itu, dengan kekayaannya dia bisa kawin 1, 2, 3, 4, dan selebihnya. Itu yang tampan itu, ketampanannya itu saya tidak menikmatinya sendiri. Orang lain juga menikmatinya. Kemana-mana dilihat-lihat sama perempuan tuh. Tapi kalau yang miskin, mau kawin lagi gak punya, wajah juga pas-pasan. Ya udah, selamanya dia sama hidup sama dia gitu. Nah, pilih yang mana? Kan Ustaz bilang, kehidupan itu harus ada kurang lebihnya. Ada kekurangannya, ada kelebih. Pilih yang miskin selamanya. Pilih yang kaya harus siap. Nah, gitu. Ya gak usah teruskan, kamu tahu sendiri. Gitu. Nah, jadi pilih yang mana? Nah, jadi kalau kamu pilih materi ini, kalau pilih kegantengan ini, kalau pilih kekekalan ini, ya kan, yang gak menyakitkan ini, gitu. Nah, tapi yang lebih baik adalah mendengarkan perintahnya Imam Hasan Basri. Apa jawaban Imam Hasan Basri? Ketika dia itu didatangi oleh seorang yang mempunyai putri yang sangat cantik, yang banyak meminangnya. Apa jawaban beliau? Sangat simpel. Kawinkan dengan salah satu daripada mereka yang paling bertakwa. Kawinkan anakmu, putrimu dengan salah satu dari mereka yang paling bertakwa. Kenapa? Dijawab alasannya oleh Imam Hasan Basri. In ahabbaha akramaha. Wa in abghadaha lam yadlimha. Kalau dia senang, dia akan memuliakannya. Seperti Nabi, senang kepada Sayyidatuna Aisyah, didoakan, dipuji, bersenda gurau, senang dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak suka dengan perempuan itu, maka dia tidak akan menzaliminya. Nah, itu orang bertakwa. Nah, itu paling enak jawabannya. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang tampan, mau yang jelek. Yang penting yang paling bertakwa. Nah, karena apa? Ketakwaan di sini yang menjamin kebahagiaan. Ketakwaan di sini yang menjamin masa depan istri tersebut menjadi istri yang soleh, itu ketakwaan. Ada seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita. Laki-laki itu seorang wali Allah. Disebutkan di kitab Nawadir. Di mana laki-laki tersebut itu punya istri yang jelek sifatnya. Dia suka begini, suka begini, suka begini. Tapi si suami itu gak menceraikan juga. Padahal suaminya itu adalah seseorang yang sangat besar pengaruhnya. Kalau dia minta siapapun di kota itu pasti diterima. Tapi dia tidak. Sehingga keluarganya itu bertanya kepadanya dan mengatakan, kenapa enggak ceraikan aja dia? Kawin lagi sana. Banyak orang yang menanti kamu. Katanya si keluarganya. Dia tidak mau sampai ketika didesak, desak, desak, desak, akhirnya dia menjawab. Gal iya, saya sengaja tidak ingin menceraikannya soalnya. Kalau sumpah yang saya ceraikan saya dia, maka saya tidak memikirkan nasib saya. Insya Allah saya bisa kawin 1, 2, 3, 4 dan lebih dari itu. Tapi yang saya pikirkan kalau sumpah saya ceraikan dia, nanti dia kawin dengan laki-laki lain, maka laki-laki lain itu tidak sabar menghadapinya, sehingga dia itu akan berdosa dan berdosa, berdosa dan berdosa, akhirnya dia menjadi seorang yang ahli nar. Kalau aku tidak, setiap malam sebelum aku tidur, aku sudah maafkan istriku. Sebelum dia itu minta maaf, aku maafkan istriku. Itulah tipe daripada laki-laki yang bertakwa. Pilih mana? Yang cakep, yang tampan, yang kaya, atau yang bertakwa? Emang, gak ada orang bertakwa itu gak punya ilmu itu gak ada. Dia bertakwa, belajarnya di mana? Dia di sarjana ekonomi. Ngajinya bagaimana? Alif ba ta baru belajar. Ya gimana mau jadi mau bahagia? Kan kayak begitu. Gak bisa, gak mungkin lah. Pakai logika. Kamu kan punya akal kan? Itulah membedakan kamu dengan binatang kan? Binatang itu gak bisa, gak punya akal. Dia itu pilih. Ada apa di depannya udah langsung diembat ya kan? Kalau laki-laki seorang manusia kan tidak. Paham? Itu yang membedakan. Kita gunakan akal kita. Jangan cuma kita gunakan akal kita untuk sesuatu yang kita senangi. Ada uang abang sayang, enggak ada uang tak tendang. Paham? Nah, itu kan jadi secara akal seperti itu, rasional rasionya begitu ya kan? Tapi ini enggak kita gunakan. Jadi mana mungkin ada orang yang menjadi orang yang bertakwa kalau dia tidak belajar. Jadi jangan banyak menuntut ya. Ingat dalam kehidupan ini jangan banyak menuntut. Benar apa dikatakan oleh Imam Al-Habib Alwi bin Syahab. Dia, beliau mengatakan, sekarang ini kita membutuhkan, pada zaman ini kita membutuhkan sabar yang banyak. Tapi masalahnya orang-orang di zaman ini sedikit sabarnya. Pada zaman dahulu, mereka itu membutuhkan sabar sedikit. Cukup, sedikit saja cukup. Tapi masalahnya orang-orang dahulu itu lebih banyak yang bersabar. Nah ini zaman sekarang ini. Jadi zaman sekarang ini butuh kepada sabaran yang lebih. Nah, jadi kita tidak bisa tanpa berdasarkan kesabaran itu sulit untuk menghindarinya. Jadi hendaknya kalau kita memilih, milih yang paling bertakwa. Jadi tidak mungkin kalau seumpama ada satu orang. Kita kan sudah mengenal lingkungan ini kan. Lingkungan ini sangat kita mengenal. Gak mungkinlah suatu waktu nanti kalau seumpama kita tahu di situ ada jebakan, ada lubang, kita ditutupi dengan kayu lalu kita kasih tanah. Semua anak perempuan putih tahu di situ, itu ada jebakan itu. Kira-kira mau menerjunkan diri dan menjerumuskan diri ke dalam situ? Kenapa? Karena kamu tahu, ya kan? Karena kamu tahu itu ada gubangan, ada lubang, ada jurang di situ. Tapi kalau mereka yang baru datang itu, tahu nggak? Bisa terjerumus tidak? Nah, itulah rasionalnya itu seperti itu. Jadi jangan banyak nuntut. Aku ingin suami. Seorang suami yang baik, yang bisa memimpin keluarga. Sementara kamu tidak memilih daripada orang-orang yang berilmu. Salah. Kamu menuntut. Anak-anak kamu kelak menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sementara kamu tidak meletakkannya di tempat pendidikan Nabi Muhammad SAW. Salah. Kamu banyak menuntut orang tua kamu menjadi orang tua yang baik, yang belas kasih kepada anak-anaknya, memberikan pengarahan yang baik kepada anak-anaknya, memberikan peraturan dalam rumahnya, peraturan yang direstui dan dinaungi dalam syariat ini. Tapi mereka tidak pernah tahu tentang bagaimana cara untuk melaksanakan itu semua. Mungkin terjadi? Ya, mungkin terjadi. Jadi kuncinya itu apa? Kuncinya itu adalah hadis Nabi yang berbunyi, "Wala yaslamu fi na'idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm." Tidak ada satu orang pun yang selamat daripada fitnah akhir zaman nanti kecuali bagi mereka-mereka yang dihidupkan hatinya dengan ilmu. Kalau setiap hari kita mendengarkan ceramah, setiap hari kita mendengarkan mau'idhoh, setiap hari kita mendengarkan ustaz menerangkan, menjelaskan tentang hadis Nabi ini, tentang ayat Allah ini, dan lain sebagainya, maka pasti hidup. Hati kita itu hidup. Tapi kalau enggak pernah, yang dilihat selalu pengajiannya setan. Di mana itu? Di televisi itu. Sinetron dilihat. Belajar dari sinetron. Jangan salahkan kalau mereka itu seperti akhlaknya sinetron. Kemudian kehidupannya seperti kehidupan dalam sinetron. Mau seperti itu? Namanya bagaikan artis. Kehidupannya ingin meniru pada artis. Idolanya artis. Nah, jadi jangan salahkan kalau seumpama nanti kehidupannya juga sama seperti artis. Mau? Hah? Mau nanti suami kamu itu gandeng-gandeng tangan sama perempuan? Nah, kan artis kan begitu. Pindah sana, pindah sini. Jadi seakan-akan mereka itu robot, gak punya syahwat gitu. Emang gak enak apa? Meluk perempuan? Gak enak tah? Gak enak tah? Ya bayangin aja, enak gak gitu? Enak kan? Mau suami kamu gitu? Ganti sana sini, ntar ya no sakit digendong dan sebagainya. Nah, itu enggak ada cemburunya sama sekali, suaminya enggak ada cemburu. Nauzubillah. Makanya kan di pintu surga itu nanti selalu tertulis anti haramun ala dayus. Kamu itu haram kepada laki-laki yang dayus. Siapa dayus itu? Alladzi la yaghiru ala ahlih. Mereka yang tidak cemburu kepada keluarganya, itu adalah dayus. Semoga kita punya orang tua yang bukan dayus. Semoga kita mempunyai seorang suami yang tidak dayus, yang rumahnya itu sunyi daripada laki-laki yang bukan mahram. Oleh karena itu, jadi yang kalian dapatkan itu dari pondok itu banyak sekali. Nah, emang gak terasa gitu. Emang kamu ilmu kamu sudah sampai berapa persen? Selama kamu belajar ini berapa pertumbuhannya? Tahu? Gak tahu. Sama seperti kita tidak tahu kapan kita tingginya 170 cm, kapan 154, kemudian naik 155, kemudian naik 157. Ingat gak waktu naik kamu? Hah? Kamu dulu kurus, sekarang kok gemuk sih? Hah? Kenapa? Banyak makan kan, godoan waktu di rumah kan? Kapan? Waktu gemuknya kapan? Yang waktu makan apa yang gemuk itu? Ketahuan gak? Ketahuannya ketika timbang kan? Nah, itu. Nah, jadi sama seperti itu. Nanti kamu ketahuan bahwasanya kamu ternyata punya ilmu, bertambah keimanan kamu itu ketika kamu di rumah. Ternyata saya waktu di sanad kemarin bisa ngajar loh. Nah, itu berarti apa? Oh, alhamdulillah, berarti saya bertambah ilmunya. Ketika datang orang tua kemudian mengatakan kepada kita, Ustaz, alhamdulillah anak saya perkembangannya itu sangat pesat. Akhlaknya luar biasa. Ah, itu luar biasa itu. Mendinginkan hati, menyejukkan hati. Nah, oleh karenanya, enggak ada yang namanya mantan guru itu, enggak ada. Nanti enggak, guru itu orang tua. Kamu mau kawin, telepon dulu sama gurunya. Guru, aku mau kawin. Namanya Fulan bin Fulan, coba diisyhorokan, bagus enggak? Oh, bagus ya. Sudah, doanya guru, doa. Jangan lupa kirim pulsa. Jangan cuma telepon, ini orang tua juga gitu loh. Nanti enggak, ini mau kawin enggak pakai bilang-bilang. Kemudian dia mau begini begitu enggak bilang-bilang, ya gimana mau barokah hidupnya? Jadi guru itu adalah seseorang di antara orang tua yang ada yang paling besar haknya. Kenapa? Orang tua guru itu menjaga kehidupan di dunia sampai kehidupan akhirat. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian berikan kepada seorang guru, tidak akan bisa untuk menutupi jasa-jasa mereka. Karena mereka yang mengajar sini semuanya itu adalah lillahi ta'ala. Bukan karena upah. Jangan kamu katakan, oh, saya kan bayar setiap bulan. Saya harus dapat ini, dapat itu. Nah, lupakan itu semuanya. Kalau kamu lihat bayaran kamu, berapa sih bayaran kamu dengan yang ada sekarang ini? Kamu makan 3 kali. Kemudian makan seperti itu. Kemudian tempatnya seperti ini dan sebagainya. Nah, itu di Jawa Timur sini paling murah. Dan karena kita bukan untuk komersil. Kalau kita komersil, kita peras kalian. Ya kan? Kita tidak. Ini untuk Allah dan kepada Allah. Yang penting tetap bisa kalian makan. Yang penting yang tidak mampu bisa tertopangi dengan yang mampu. Dan yang penting adalah bisa memberikan kepada para guru-guru. Ada barokah, bukan upah, bukan gaji, tapi barokah kepada mereka semuanya itu. Oleh karena itu, maka jasa yang terbesar termasuk adalah jasanya seorang guru enggak bisa dibalas apa-apa. Oleh karenanya hendaknya kalian itu harus mengambil hatinya guru gitu. Jadi jangan sampai mencederai perasaannya. Termasuk diantara sopan santun daripada orang yang belajar ilmu itu adalah kita itu harus taat kepada guru. Apapun yang diperintahkan, perintahkannya. Lihat orang dahulu. Orang dahulu itu, apapun yang diperintahkan oleh guru itu betul-betul melaksanakan. Sampai-sampai Abdul Haddad, saya berhati beliau mengatakan, seorang murid itu tidak akan mencapai kepada derajat seorang murid yang sempurna, yang mencapai cita-citanya kecuali kalau dia itu bagaikan di depan gurunya, bagaikan seorang mayit yang dimandikan oleh pemandinya. Ya, apakah ada mayit ketika dimandikan yang belakang dulu, dia mengatakan jangan yang di belakang dulu, yang depan dulu gitu. Ketika mau dibalikkan begitu dia nggak mau. Ada tak? Nah, kalau ada itu bukan mayit namanya. Gitu. Memang ada sih yang dikecualikan seperti yang di Kebon Agung sini Pak Suruhan ada. Makam waliullah yang bernama Habib Alwi Asgaf. Habib Alwi Ibn Agung. Ini karomah. Beliau itu kerjaannya itu. Yang punya karomah-karomah itu adalah orang yang mengajar. Orang yang belajar, orang yang mengajar. Itu yang karomah-karomah, yang wali-wali. Gitu. Ini beliau pekerjaannya itu setiap hari itu mengajar. Berdakwah. Dan beliau itu lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Beliau itu mengajar dari Pasuruan itu pergi ke Surabaya tanpa gaji, tanpa upah. Berangkat naik sepur, naik kereta. Sampai sana jalan, jauh dari Girian itu jalan. Menuju ke Sasak, di situ dia ngajar. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Nanti Allah yang memberikan rezeki. Nah ini adalah sebuah arena untuk mendapatkan ridho Allah ta'ala. Sedangkan yang lainnya itu Allah yang menanggungnya. Itu beliau. Sehingga beliau itu seorang tawadu. Luar biasa. Sampai-sampai tangan itu gak mau dicium orang. Jadi sangat tawadunya beliau itu. Nah, apalagi kepalanya mau dicium orang. Kan sunnah kalau kita bertemu dengan orang alim, mencium tangannya dan mencium kepala banyak. Kalau sesama jenis. Kalau lain jenis, ya jangan. Gitu. Nanti kalau kita di surga, boleh kita salaman. Saya juga pengen salaman sama kalian, tapi nanti di surga. Nanti kalian di surga, enggak usah pakai cadar lagi. Saya pengen tahu rambut kalian yang bagus itu, kulit kalian yang mulus, enggak ada bopak-bopaknya. Jadi semuanya kembali bersih, putih, kemerah-merahan, gak ada yang hitam, kecoklat-coklatan. Gitu. Nanti seperti itu. Nanti rambutnya ada terurai, panjang, ketemu Ustaz, ingat sama aku Ustaz. Oh iya, ingat. Gitu. Nanti yang suka bangun malam kan, gitu. Gak pernah bohong kan dulu. Gitu. Gak ada Ustaz, ingat gak sama mana? Siapa? Yang dulu Ustaz yang sarot. Nah, insya Allah gak ketemu di situ. Gitu. itu yang sarot paling ketemunya nanti. Loh, kok baru kelihatan? Iya Ustaz. Baru keluar dari neraka. Nah, siap-siap yang syarat-syarat itu. Yang pegang handphone, enggak turut tunduk pada gurunya itu, siap-siap. Ingat kan Allah Taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, kullu mri'in bima kasaba. Nah, jangan pakai handphone, Ustaz perintahkan. Ah, pakai handphone. Tunggu aja lihat nanti. Pasti apes. Pasti apes hidupnya. Camkan baik-baik segala ucapan siapapun dia mengucapkan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau ucapan Allah dalam Al-Quran, ucapan Nabi Muhammad dalam hadis tidak mungkin salah. Nah, yang punya HP itu kembalikan. Yang kembalikan malam ini enggak kena ini sanksi. Besok malam kena, awas loh. Buat apa mau pakai HP-HP-an? Kalau diperintahkan guru, jangan pakai HP. Jangan pakai HP. Sabar. Harus ngomong tak sama orang tua. Kan bisa pakai wartel. Bisa ditelepon dan sebagainya. Gitu. Tahan kangennya. Ustaz waktu belajar di Madinah 4 tahun. Itu nelponnya sebulan sekali. Habis mahal. Enggak punya uang kita mau teleponnya. Jadi sebenarnya kayak gitu. Apa perlu uangnya enggak dikirim sama orang tuanya biar enggak nelpon-nelpon gitu. Enggak. Enggak perlu. Nah, yang penting jangan megang handphone itu dilarang oleh guru, dilarang. Kalau dilarang, maka dilaksanakan. Nah, jadi kalau orang taat kepada gurunya, pasti mulia hidupnya. Tapi kalau tidak taat kepada gurunya, nanti pasti ada apa-apanya. Itu pasti itu. Nah, oleh karena itu, maka insya Allah, besok ada pengumuman yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena Ustaz katakan menyenangkan karena yang menggerakkan, menentukan, menuliskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergerak suatu gerakan, tidak berdiam suatu diaman kecuali pasti dengan kehendak Allah. Manusia bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Oleh karenanya, maka kalau kita melihat segala sesuatu dengan cara pandang semacam ini, maka tidak ada susah dalam dunia ini. Semuanya senang. Kenapa? Ustaz tanya kepada kalian. Kalian cinta pada Allah? Nah, setiap orang yang dicintai, pasti dia itu ridho dengan apa yang dicintai. Apa yang dilakukan orang dicintai. Apa yang dikatakan oleh orang dicintai, ya kan? Nah, jadi kita tidak hadir di tempat ini kecuali Allah berkehendak. Tidak menggerakkan mata kecuali Allah berkehendak. Jadi semuanya Allah. Begitu pula kalau semua kita jalan, kemudian kita kesandung. Allah yang menggerakkan itu semuanya. Untuk apa? Mau ditambah pahalanya, enggak mau. Mau dihapuskan dosanya, enggak mau. Nah, makanya Rasulullah kan ingatkan, waktu masuk ke dalam musola, dalam masjid, maka Nabi Muhammad SAW tersenyum. Tersenyum sendiri, tanya oleh siapa Bakar Siddiq, ya Rasulullah, kenapa enggak tersenyum? Ajaban li amril mu'min, sangat mengherankan urusan orang mu'min itu. Tapi orang mu'min cuma yang mengherankan. Kalau bukan orang mu'min, enggak bisa melaksanakan seperti itu. Di mana apa? Di mana Allah tidak memutuskan suatu keputusan, tidak menentukan suatu ketentuan, kecuali itu yang terbaik bagi dirinya. Nah, camkan baik-baik. Jadi ingat, ketika kita berada di dalam suatu situasi yang tidak mengenakkan, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka hendaknya bukan kita bersabar, tapi hendaknya bersyukur. Kenapa bersyukur? Ah, sama seperti ini. Saya akan minum kopi nih. Minum kopi. Ini minum kopi kan? Nah, setelah minum kopi, saya cerita. Misalnya, semalam itu saat mimpi misalnya. Mimpi Rasulullah misalnya. Rasulullah itu bersabda kepada Ustaz dan mimpi Ustaz. Ini tutupnya gelas. Suruh lempar ke kepalanya Nur Hayati itu. Biar kecamatannya pecah dua gitu. Terus lihat, kata Rasulullah. Kalau dia senyum, seperti sekarang ini senyum, aku jadikan dia kekasihku, kata Nabi Muhammad. Tapi kalau dia gak senyum, merengut gini. Aku jadikan dia kekasihnya iblis. Gak taunya ada yang bocorin, ngasih tahu. Tadi malam saat segap itu bicara begini. Akhirnya saat betulan hari ini, sesuai dengan perintahnya dan mimpi, terlempar ini. Kena kepalanya, lalu menggelinding, kena kacamatanya, pecah jadi dua. Kira-kira reaksinya bagaimana? Senyum apa marah? Kenapa? Karena sudah jelas, ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kalian dapatkan itu, kalau kalian tertimpa musibah, bencana, ujian, yang kalian dapatkan pasti, kalau enggak naik derajat, akan dihapuskan dosanya. Bagus? Apa enggak bagus? Bagus apa enggak bagus? Enggak ada yang enggak bagus. Yang enggak bagus itu kalau kita berdosa itu enggak bagus. Tapi kalau tertimpa ujian, makanya kan kita lihat ya, ingat ya sekali-sekali. Karena Ustaz itu melihat ya, sekarang ini kenapa sih banyak orang bercerai? Kenapa sih sekarang banyak orang susah? Kenapa sih sekarang banyak orang mencuri dan sebagainya? Karena orang itu enggak beriman kepada Allah SWT. Kalau orang beriman kepada Allah Taala, dia enggak bakal susah. Rasulullah sudah menjelaskan semuanya. Jadi kunci daripada segala kebahagiaan, segala kesuksesan itu adalah di dalam ilmunya Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah bersabda, "An-nasu kulluhum galamullah." Semua manusia ini adalah galamullah. Adalah yang ngantuk. Ada yang cengar-cengir. Ada yang merengut dan sebagainya. Itu semua itu yang menggerakkan itu siapa? Untuk apa tujuannya? Untuk supaya tujuannya Allah itu terlaksana dalam diri kalian semuanya itu. Apa tujuannya Allah dalam diri kita? Sudah jelaskan dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Pasti akan kami coba kamu. Satu demi satu. Dengan cobaan demi cobaan. Dengan ujian, demi ujian yang lainnya. Sampai kamu benar-benar tahu mana yang sabar dan mana yang melawan hawa nafsunya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Ustaz lempar ini, kena kepalanya Nur. Kan ada dua pilihan. Marah, sabar. Ya kan? Sabar, ikut Rasulullah. Marah, ikut setan. Nah, itu ujiannya itu loh. Ujiannya seperti itu. Nanti enggak, kamu jalan. Kemudian, kena kakinya seseorang. Akhirnya terjerumus, tersungkur, jatuh. Ada dua pilihan. Kamu datang kepadanya, ah syukur ya, akhirnya enggak sengaja ya, syukur ya, syukur. Atau, kamu ambil bangku, lempar ke dia. Kan ada dua pilihan kan? Iya enggak? Nah, kalau kamu sabar, bilang terima kasih. Semoga Allah menambah kebaikan kamu. Kira-kira orang yang semacam itu kalau sengaja didoakan semacam itu, mau gitu lagi? Mau gitu lagi enggak? Kenapa pada saat kamu tertimpa itu kok gitu? Gitu loh. Kalau orang jahat kepada kamu, kamu baiki, sembuh enggak kejahatannya? Akan sembuh. Itu sudah tegaskan dalam Al-Quran. Adbi sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Kamu itu ikuti kejelekan itu dengan kejelekan itu, keburukan itu dengan kebaikan, pasti akan terhapuskan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu bisa melaksanakan itu, yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, maka nantinya yang terlaksana itu adalah antara kamu dengan dia adalah kekasih yang sangat erat. Itu yang terjadi gitu lah. Tapi kalau soal kamu disengkat sama orang, ya kan? Disengkat sama orang atau dikentutin misalnya. Akhirnya dia marah-marah. Dia tidur kentutin juga misalnya. Dibalas sama dia. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. An-nafsu bin nafsi, al-ainu bil aini, kentut bil kentut. Enggak bakal habis-habis. Kalau ada api, jangan dinyalakan api juga. Cara memadamkannya. Kalau ada api, padamkan dengan air. Nanti enggak? Nah, gitu loh maksudnya. Nah, jadi masih sama seperti air. Kenapa? Waja'anna minal ma'i kulla syai'in. Hai, dengan air itu semuanya hidup. Hati hidup. Jadi semua yang filsafat air itu luar biasa. Nah, oleh karenanya, belajar dalam kehidupan ini. Paling tidak kita praktekkan besok. Nah, insya Allah besok ada pengumuman yang menyenangkan, bukan menyusahkan. Kenapa? Karena itu perintah daripada ketentuan dari sebelum diputuskan oleh kita, jauh sebelumnya, 1000 tahun lalu, bahkan jutaan tahun yang lalu, itu sudah tentukan. Kalau kamu senang, ya Allah anak gembira, ya Allah anak gembira. Nah, berarti ini orang disenangi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sedih, sampai telepon sama orang tua, gini. Ah, itu berarti orang yang enggak mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Mengutamakan hawa nafsunya ketimbang cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilih yang mana? Mengutamakan hawa nafsunya, enggak serak. Anak temenan sama dia, enggak mau, enggak serak. Kenapa? Hitam dia. Ada yang mau gitu, tah? Kalian itu seluruhnya siapa? Kita kan sebuah kesatuan, ingatkan, kita sebuah kesatuan yang berjulukkan wanita-wanita solihah dalwa, calon penghuni surga. Jadi kita semua saudara. Fem, semuanya saudara. Orang tuanya siapa? Ustazah Khadijah. Fem, ayahnya siapa? Habib Zain. Kita pamannya. Ustaz pamannya. Paman itu seperti orang tua, kan? Ayo kita akan giring bersama-sama. Kita itu akan pegang nanti dalwa. Fem, jadi kita pegang dalwa menuju mana? Pada mahsyar. Jadi kodenya aja pakai dari terbuat dari emas dan bercahaya gitu. Fem, seluruhnya di sini. Anaknya cucunya ikut juga, suaminya ikut, yang tadinya bukan dalwa aja masuk juga ikut. Diapit di sini, kempit sini gitu. Fem, itu insyaallah itu yang akan terjadi. Jadi kita kesatuan. Jadi harus kita belajar. Enggak ada Madura, ini Madura Abu Tos nih. Fem. Enggak ada ini Banjar, Banjar ini pelit banget sih gitu. Enggak ada, semuanya sama. Ini saudaraku, ini kakandaku, ini adindaku, tapi jangan kakak adean. Ya. Nanti jangan kakak ade. Ya, tapi semuanya kakandaku. Yang lebih tua dari umur kita kakandaku, yang lebih muda adinda, adindaku. Kita saling menyayangi. Ayo coba kita saling mempererat lagi. Oleh karenanya besok ini adalah sebuah ujian dari Allah SWT. Besok diumumkan yang dipindah siapa, yang enggak dipindah siapa. Langsung bilang alhamdulillah, bilang. Karena kita mau dapat, kalau yang ditakdirkan pindah, mau dapat saudara baru yang bisa kita berbuat baik kepadanya, bisa kita nasihati, berbagi rasa dengannya. Rasa apa? Rasa baik, rasa manis, jangan rasa pahit dibagi ya. Siap? Nah, gitu. Itu berarti kalian itu semuanya dicintai oleh Allah Ta'ala. Jangan pas diambil tempatnya, oh ini tempatku, ini tempatku. Padahal ini anak baru. Anak baru diutamakan. Kesian lah, namanya juga anak baru. Kita yang lebih lama mengalah. Bukan cuma di sini, di Putra juga seperti itu. Habis, anak barunya banyak, terus gimana? Kita juga dapat wasiat dari Abu Habib Hasan. Jangan pernah menolak kalau ada santri yang sudah datang ke sini. Dan kita sudah jelaskan di sini, tempatnya sudah penuh. Mau tidur di bawah. Ada kasurnya. Oh ya mau Ustaz. Ini yaudah. Jadi kita sudah kasih tahu. Tapi jangan sampai, oh saya mau pulang. Gak betah di sini, kenapa? Belum dapat ranjang. Belum dapat nama. Kan sudah kasih tahu awalnya. Nah, jadi kalau seumpama sebetulnya, kalau ada anak baru yang gak betah sih, kita senang gitu loh. Artinya apa? Ngurang-ngurangi kesibukan kita gitu loh. Nah, tapi masalahnya kan kita sebuah kesatuan. Jadi kita harus merekrut sebanyak-banyaknya. Ayo, kita rekrut umatnya Nabi ini. Jadi satu, harus paling tidak mendapatkan berdakwah kepada 1.000 orang. Jadi 1.000 kali 1.000 sama dengan berapa? 1 juta insya Allah. 1 juta. Termasuk keluarga daluan insya Allah. Siap? Nah, jadi ingat ya, besok ketika diumumkan, alhamdulillah. Jadi jawabannya alhamdulillah. Nah, jadi jangan, enggak aku sayang sama dia, aku dekat sama dia. Sekarang enggak dekat lagi deh sama dia. Jangan begitu, itu namanya kakak adian itu. Kalau dekat sih sama orang lain, cemburu ya. Terus cemburu apa itu namanya gitu? Emangnya kamu mau kawin sama dia? Nah, jadi ingat ya, kalau di Pondok Putra ini semua nggak terjadi. Karena anak laki itu nggak peduli mau dipindah kemana, pindah kemana, yang penting jadi pindah ke kandang aja gitu. Ini kadang-kadang walaupun dipindah ke tempat yang lebih baru pun nggak mau. Kenapa? Karena sudah setannya di situ kali itu. Jangan. Jadi kita itu mau dipindah ke tempat yang lebih baik. Dan ingat, yang namanya Ustazah Nafisa, Ustazah Muawana, dan semua yang menentukan itu cuma sebab. Mungkin kalau mereka itu tidak dikehendaki Allah Ta'ala menentukan namamu di situ. Mungkin? Mungkin? Mungkin apa tidak? Jangan biarkan setan masuk di sini. Buang jauh-jauh itu setan. Kita ini adalah sebuah kesatuan. Mungkin apa tidak? Kalau Allah tidak berkehendak kamu ditentukan di situ, berpindah, mungkin? Ya mungkin. Jadi yang nulis. Itu jangan nulis toh. Yang gerakkan itu Allah. Alhamdulillah. Terus pengumuman yang kedua. Pengumuman yang kedua, insya Allah kita besok akan mendatangkan para ahli di dalam bahasa Inggris. Jadi Ustadz ingin kalian semuanya itu termasuk yang ahli dalam bidang bahasa Arab, bidang bahasa Inggris juga. Karena kita ingin dakwah kita bukan hanya di Nusantara, tapi juga di dunia. Jadi tingkatkan keyakinan kita. Ana bisa. Ana ingin menyerangkan baginda Rasul Muhammad SAW. Aku ingin menjadi termasuk tentaranya, termasuk pembelanya, termasuk penyambung lidahnya. Aku akan berdakwah sampai ke Inggris. Aku ingin berdakwah sampai ke Eropa misalnya. Jadi bahasa internasional itu adalah bahasa Ing penting. Jangan kamu dibodoh-bodohi. Makanya Rasulullah itu mengajarkan dan menegaskan dalam sabdanya berbunyi, ta'allamu lughata qaumin ta'man ghadrahum. Belajarlah kalian bahasa daripada satu golongan. Dengan begitu, kalian itu akan aman paling tidak daripada tipuan-tipuan mereka. Apalagi bisa jadikan sebuah sarana untuk kita berdakwah. Kita bisa menulis, masukkan lewat internet, yang baca internet siapa? Seluruh dunia. Kamu tulis. Kamu terjemahkan bahasa Inggris. Lalu kamu sebarkan. Orang semua bisa baca. Kalau ada yang terenyuh dengan apa, dengan tulisan kamu itu, lalu dia itu mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, karena tulisan kamu, berapa pahala yang kamu dapatkan? Nah, oleh karenanya jadi penting. Bahkan, alhamdulillah, termasuk di antara bisyarah yang ada di pondok ini, ada salah satu dari guru kalian yang bermimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu bermimpi dan berkata begini, Fulan, sampaikan salam kepada Habib Zain. Rasulullah senang dengan pondok ini, pondok Dalwah ini, karena di Dalwah itu diajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, jadi Rasulullah senang dengan bahasa Inggris ini. Kenapa? Jadi artinya karena bisa menjadi sarana untuk kita berdakwah kepada Allah SWT. Nah, jadi hendaknya kalian semua yang sudah mampu, jadi kita fokuskan sekarang untuk yang Alia yang sudah paten, bahasa Arabnya sudah bagus, masuk bahasa Inggris. Jadi biar dua-duanya juga bisa. Tapi kalau masih terbata-bata bahasa Arabnya, ya bahasa Inggrisnya juga jangan-jangan terlalu fokus. Akhirnya di sini belajarnya bahasa Inggris, bahasa Arabnya enggak. Gitu. Bahasa Arab yang lebih penting. Nah, jadi itulah yang bisa disampaikan pada malam ini. Toh yang menyampaikan juga Allah. Jadi semoga yang disampaikan Allah Ta'ala, yang disampaikan oleh Ustaz ini benar-benar menjadi sebab taufik kita semuanya. Kita menjadi orang dicintanya, kita orang termasuk yang dirindukan oleh Nabi-Nya, dan kita semua termasuk orang yang ditadirkan, digampangkan untuk melaksanakan syariat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniya wa likulli niyatin shaliha wa ala man wasalafuna shalih. Al-Fatiha. يا ربنا اعترفنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.